Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran surah Nabawiyah dari risalah Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca pasal yang menjelaskan tentang bagaimanakah perjuangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ketika mereka harus meninggalkan agama orang-orang musyrikin dan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullahu taala, ibtida'ud da'wah, awal da'wah. Wa qala az-Zuhri, al-Imam az-Zuhri berkata, lamma dhahara al-Islam ata jama'atun min kuffari Quraisyin ila man amana min asyairihim fa'addabuhum wa sajanuhum. Ketika Islam itu nampak, sekelompok dari orang-orang kafir Quraisy, mereka mendatangi suku atau keluarga mereka yang beriman. Mereka menyiksanya dan memenjarakannya. Waradu ayyaftinuhum an dinihim. Mereka bertekad untuk menfitnah orang-orang yang beriman tersebut dari agama mereka. Iftatana an, yakni raddahu anhu. Mereka berkeinginan untuk menjadikan orang-orang yang beriman ini kembali kepada kesyirikan, kembali kepada agama nenek moyang. Qala Tirmidzi, al-Imam Tirmidzi rahimahullah berkata, haddatsani Muhammad ibn Shalih an 'Asim ibn Umar ibn Qatadah wa Yazid ibn Ruman wa ghairuhum qalu. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shalih dari Asim bin Umar bin Qatadah dan Yazid bin Ruman, dan selain mereka, mereka semuanya berkata. Riwayat ini disebutkan dalam tahqiq, tidak disebutkan dalam Sunan Tirmidzi, tetapi disebutkan dalam kitab yang lain, yaitu dalam kitab At-Tabaqat Libni Sa'ad. Dan di dalam sanadnya terdapat Al-Waqidi dan Tiyam Matruk. Wal-Matruk min Qismi Dha'if Ash-Shadid. Ditolak riwayatnya. Wallahu a'lam la'alla arada bihi al-mu'allif bil-ma'na. Mungkin penulis rahimahullah menginginkan dari riwayat ini yang disebutkan dalam Sunan Tirmidzi secara maknanya. Wallahu a'lam. Aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 3 sinina mustakhfiyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdakwah di Mekah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Thumma a'lana fi ar-rabi'ah. Pada tahun yang keempat setelah beliau diutus menjadi nabi dan rasul, beliau berdakwah dengan terang-terangan. Fada'an nas 10 sinin yuwafi al-mau'asim. Maka beliau pun mengajak umat manusia selama 10 tahun sisanya. Beliau mencari musim-musim haji, kulla amin, pada setiap tahunnya, yattabi'un nasa fi manazilihim, beliau mendatangi para jamaah di tempat-tempat tinggal mereka. Karena pada musim haji, banyak orang yang datang ke Mekah untuk manasik, kesempatan yang sangat bagus untuk berdakwah kepada mereka. Wa fil mawasim bi'ukat wa majinnah wa dil majaz. Dan pada musim-musim pasar. Pasar Ukat, Mujinnah, dan Dul Majaz. Ini tiga pasar jahiliyah yang ma'ruf. Yang dilakukan oleh para jamaah haji kebanyakannya. Mendekati musim haji. Mereka datang lebih awal beberapa hari sebelum itu. Atau sebelum beberapa pekan sebelum waktu manasik. Mereka mengadakan pasar jual beli dulu. Jadi berangkat dari rumah sambil bawa dagangan. Mereka berdagang dulu, diurut dari Ukat. Ukat itu agak jauh dari Mekah. Mujinnah agak dekat. Dil Majaz sudah dekat dengan lokasi Mekah. Di Ukat beberapa hari, dan itu yang paling lama. Kemudian Mujinnah dan Dil Majaz itu cuma beberapa hari saja. Kemudian setelah pasar Dil Majaz, mereka baru melakukan manasik. Jadi ini pasar-pasar mereka yang mereka gelar oleh yang digelar oleh para jamaah haji. Untuk persiapan manasik. Jadi jualan dulu baru manasik. Karena memang mereka ketika berangkat ke rumah. Menuju ke Mekah. Itu mengeluarkan biaya yang besar. Biaya yang banyak dan tidak sedikit. Jadi mereka mungkin sekalian kesempatan. Apalagi mungkin banyak orang yang datang. Jadi mereka menggelar dagangan di tiga pasar ini. Rasul memanfaatkan. Beliau datang ke pasar-pasar mereka. Berdakwah. Yad'uhum ayamna'uhu hatta yuballigha risalati rabbih walahumul jannah. Rasulullah SAW mengajak mereka untuk membela beliau hingga beliau bisa menyampaikan risalah dari Allah dan mereka jaminannya surga. Ini kebiasaan bangsa Arab secara khusus ketika ada di antara mereka yang ingin untuk menyampaikan sebuah hal yang melibatkan banyak suku, melibatkan banyak ras. Maka akan mencari pelindung dan penjamin, kafil dan domin untuk bisa menjaga dan membela. Dengan tujuan agar dakwahnya lebih maksimal untuk tersampaikan dan agar pesan yang diinginkan bisa tercapai dengan maksimal. Beliau meminta kabilah-kabilah yang datang untuk membela beliau, menjaga beliau agar beliau bisa berdakwah. Fala yajidu ahadan yansuruhu wa yahmihi. Tapi enggak ada satupun orang yang mau menerima beliau atau mendukung beliau. Hatta innahu la yas'alu 'anil qabail wa manaziliha qabilatan qabilatan. Hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi masing-masing kabilah di tempat-tempat mereka satu demi satu. Fayaqul, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Qulu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Tuflihu. Kalian akan menjadi manusia yang beruntung. Wa tamliku bihal Arab. Dengan kalimat ini kalian akan menguasai bangsa Arab. Wa tadinu lakum bihal Ajam. Bangsa Ajam akan tunduk kepada kalian. Fa idza muttum kuntum mulukan fil jannah. Dan kalau kalian mati, kalian akan menjadi pembesar dan raja di surga. Ya, ini Rasul memberikan jaminan. Barang siapa yang mau mengikuti kalimat ini, maka jaminannya besar. Masuk ke dalam surga. Dan ketika di dunia, akan mendapatkan kekuasaan. Wa Abu Lahab wara'ahu yaqul. Sementara Abu Lahab di belakang Rasul mengikuti. Gembosi. Ya. Dia mengatakan, La tuti'u. Kalian jangan nuruti omongan orang ini. Fa innahu sabiun kadzab. Orang ini sudah keluar dari agama nenek moyangnya dan dia pendusta. Fa yarudduna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqbahar raddi. Otomatis orang-orang yang ditemui oleh Rasul menolak dakwah Rasul dengan cara yang tidak sopan. Wa yu'dzuna, bahkan mereka berani mengganggu Rasul. Yakni Rasul dakwah di belakangnya Abu Lahab. Rasul ngajak kepada kebaikan, Abu Lahab di belakangnya gembosi, meriai. Jadi Rasul ngajak orang-orang, ayo baca, la ilaha illallah, ayo masuk Islam, nanti jaminannya besar. Abu Lahab di belakang gembosi, jangan, jangan. Ya, jangan dituruti, pendusta ini orang ini, jangan dituruti. Omongannya omong kosong, ila akhirih. Ya otomatis, orang-orang yang didatangi sama Rasul, apalagi mereka kabilah-kabilah luar yang datang ke Mekah, gak percaya sama Rasul. Loh, kenapa ini? Yang ini ngomong, yang belakangnya kok komentari. Akhirnya Rasul diejek. Wa yaqulun, mereka mengatakan, asyuratuk a'lamu bik haitsu lam yattabi'uk. Keluargamu itu lebih tahu tentang dirimu, tapi mereka enggak ada yang mengikutimu. Berarti menunjukkan apa yang kamu bawa itu janggal, enggak bisa diterima. Itu patokan kabilah-kabilah luar yang datang yang didakwa oleh Rasul. Patokannya keluarganya Rasul. Melihat Rasul kok sendirian. Sementara Rasul ini termasuk orang yang mulia, nasabnya juga ningrat, kabilahnya juga kuat, tapi enggak ada yang ikut. Enggak ada yang mau ngikut. Berarti Rasul ini janggal, menyelisihi adat kabilah. Maka mereka tidak mau menerima. Wa huwa yaqul, Allahumma law syi'ta lam yakunu hakadha. Rasul SAW mengatakan, ya Allah, bila engkau menginginkan, mereka tidak akan seperti ini. Yakni, mereka menolak, Allah Ta'ala sudah menentukannya. Mereka menerima, Allah juga sudah menentukannya. Yakni, kalau seandainya Allah Ta'ala itu berkehendak untuk memberi hidayah kepada keluarga beliau, Allah mampu. Tapi itu semua dengan kudrah. Itu semua dengan rahasia dan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sangat dalam yang tidak diketahui. Intinya Rasul menginginkan dari orang-orang yang beliau dakwai, jangan melihat keluarga saya. Ya, jangan melihat keluarga saya. Lihat apa yang saya bawa. Lihat apa yang saya dakwahkan. Lihat apa yang saya sampaikan. Saya sama sekali tidak mengatasnamakan kabilah manapun. Bahkan tidak mengatasnamakan kabilah saya sendiri. Padahal kabilah saya termasuk kabilah yang sangat kuat. Penguasa Mekah dan semua penjuru-penjuru Mekah. Tapi saya sama sekali tidak membawa nama kabilah. Lihat apa yang saya bawa. Dengarkan dulu apa yang saya bacakan. Jangan lihat keluarga saya. Keluarga saya kalau memang ingin ikut, mereka akan ikut. Urusannya bukan masalah keluarga sekarang. Urusannya itu agama. Urusannya itu prinsip. Bukan masalah nasab. Nah, itu maksud dari ucapan beliau ini. Walamma nazala alaihi qawluhu ta'ala wa andir ashiratakal aqrabin. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya kepada beliau, dan berilah peringatan keluarga terdekatmu, sa'idas safa. Beliau pun naik ke bukit Safa. Fanada, dan beliau memanggil dengan suara yang keras, wa sabbahah, pagi yang mengerikan. Ini ucapan pengumuman yang menunjukkan peringatan, ya. Kalau sekarang itu kayak alarm, alarm tanda bencana, ya. Ini kalau dulu pakai ucapan-ucapan wa sabbahah, pagi yang mengerikan. Otomatis mereka kaget. Falamma ijtama'u ilaihi, mereka pun langsung kumpul, ya. Ini panggilan, ada bahaya ini, ada sesuatu yang penting yang mau disampaikan. Mereka kumpul. Qala, Rasul menyampaikan, "Lau akhbartukum anna khailan turidu an takhruja 'alaikum min safhi hadzal jabal, akuntum musaddiqi?" Kalau seandainya aku memberikan berita kepada kalian bahwasanya ada pasukan berkuda yang ingin untuk menyerang kalian dari balik gunung ini, apakah kalian membenarkan beritaku? Qalu na'am. Majarabna alaika katiba. Tentu, dan kami belum pernah melihatmu berdusta. Yakni mereka langsung mengiyakan berita dari Rasul. Qala fa inni nadhirul lakum baina yaday adabin syadid. Rasul pun mengatakan, dan aku memberi peringatan bagi kalian di hadapan azab yang sangat besar. Yakni Rasul memperingatkan yang dimaksud dengan khail, yang dimaksud dengan pasukan berkuda musuh, yakni hari kiamat. Saya ini diutus sudah mendekati hari kiamat. Saya memberikan peringatan kalian, mewanti-wanti kalian, karena waktunya sudah dekat. Faqala Abu Lahab. Abu Lahab kembali komentar. Tabban lak ma jama'tana illa lihada. Celaka kamu wahai Muhammad. Apakah karena ini kamu mengumpulkan kami? Fa'anzalallahu qawlahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan binasa. Harta dan apa yang dia upayakan tidak akan menyelamatkan dirinya. Yakni langsung Allah menfonis Abu Lahab min ahli nar, termasuk penghuni neraka. Baik, ini terdapat sebuah pelajaran atau sebuah faedatun latifatun daqiqatun, dapat faedah yang sangat dalam. Di sini kalau kita perhatikan, orang pertama yang komentar, ya, orang pertama yang protes, orang pertama yang mengingkari, siapa? Abu Lahab. Dan langsung difonis oleh Allah sebagai ahlun nar. Terdapat sebuah faedah bahwasanya pentolan-pentolan kejelekan, ru'usus syarr, pentolan-pentolan kejelekan, itu mereka mendapatkan porsi hukuman yang lebih besar daripada atba', daripada pengikutnya. Baik, ya Abu Lahab langsung dia, langsung ngomentari, langsung menentang, termasuk sabiqun al-awwaluna fil ingkar, ya. Termasuk yang pertama kali mengingkari dakwah Rasul yang jahriyah, langsung difonis sama Allah ahlun nar. Dari saat itu sampai dia mati tidak bakal nerima dakwah Rasul. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilallahi mustaghfian thalatha sinin. Rasulullah SAW berdakwah mengajak kepada Allah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Thumma nazala alaih, kemudian turun firman-Nya, fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Kerjakan apa yang diperintahkan, berpalinglah dari orang-orang musyrik. Fa'alana da'wah intaha. Maka beliau pun mulai berdakwah dengan terang-terangan, selesai ucapan beliau. Tayyib. Ini proses secara singkat dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awalnya sirriyah, mustakhfiyah. Apa sembunyi-sembunyi, datangi person satu-satu, perorangan. Kemudian setelah itu dakwah dengan terang-terangan. Tayyib. Tapi jangan kemudian kita di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya. Yang pertama terkait dengan thariqatu dakwah, cara dalam berdakwah. Sebagian orang memahami dari cara Rasul berdakwah di awal Islam ini, ya, boleh bagi kita untuk mendatangi, ya, pasar-pasar, kemudian kita dakwah di pasar, ya, mendatangi markas-markasnya orang-orang sesat, kemudian kita dakwah di sana, karena Rasul melakukannya. Ya, baik. Kita katakan, na'am, beliau melakukannya. Kenapa? Lihalatin. Karena memang keadaannya seperti itu. Di masa itu tidak ada yang tahu Islam kecuali beliau. Dan beliau harus menyampaikannya. Maka beliau akan menggunakan cara seperti ini agar bisa memberikan hujjah kepada umat manusia. Dan tidak ada cara yang lain kecuali dengan cara seperti itu. Dan kalau kita melihat bagaimanakah perjalanan dakwah Rasul SAW? Ketika sudah kuat, enggak ada ceritanya Rasul mendatangi pasar mereka. Enggak ada ceritanya Rasul mendatangi markas-markas mereka untuk dakwah kepada mereka. Enggak. Bahkan ketika beliau sudah hijrah, dakwahnya lain. Dengan cara apa? Berjihad. Dengan cara menyebarkan pasukan untuk memperluas dakwah Islam. Tentunya dengan cara yang benar, bukan asal-asalan. Dengan ilmu, dengan syariat. Nah, sebagian mereka menyalahgunakan. Kalau gitu boleh dong, kita datang ke diskotik situ, kita ceramah di situ. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya. Atau kita datang ke tempat-tempat apa namanya maksiat, terus kita ceramah di situ, datangi mereka, ya. Ya, hi. Kalau antum berhujjah dengan dakwah Rasul di awal, sekarang kondisinya tidak seperti itu. Justru kalau kita mendatangi tempat-tempat itu, fitnah yang muncul. Fitnah. Paham ya? Yang muncul justru malah fitnah. Mereka menolaknya jauh lebih keras dan yang akan dicoreng-moreng adalah Islam itu sendiri. Dianggap tidak hikmah, dianggap arogan, dianggap apa, malah membuat dakwah itu turun. Dan tujuan daripada berdakwah tidak akan terwujud. Rasulullah SAW pada keadaan seperti itu, karena memang keadaannya menuntut untuk itu. Tidak ada cara yang lain. Maka beliau berdakwah. Dan itu zahir dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah seperti itu. Ketika sudah tersebar, Islam itu kuat, para sahabat banyak, banyak kabilah yang menjamin keamanan beliau. Beliau berdakwah seperti biasa. Ya, bahkan beliau memiliki markas. Ketika berangkat ke Madinah, beliau membuat markas untuk dakwah, Masjid Nabawi. Dan dari situlah beliau mengutus para sahabat untuk dakwah di tempat-tempat yang sudah ditentukan sama beliau. Ada orang datang minta, ada dai yang didatangkan, diutus sama beliau dai ngajar di sana. Wah, gitu. Demikian. Kemudian yang kedua, ya, terkait dengan tahapan dakwah Rasulullah SAW. Beliau berdakwah pertama kali apa? Sirriyah. Kemudian setelah itu apa? Jahriyah. Sebagian ahzab, sebagian kelompok, ya, mereka berdalil dengan ini, bahwasanya dakwah itu dua tahapan. Yang pertama, dengan sirriyah. Akhirnya mereka melakukan dakwah-dakwah bawah tanah. Ya, gerilya. Menyusup, ngelinap. Ya, lebih mirip kayak intelijen daripada seorang dai. Ya, membuat perkumpulan-perkumpulan khusus yang samar, ya, mengajak orang kumpul ila akhirih. Justru ini malah mengundang mafsadah yang jauh lebih besar. Rasul berdakwah seperti itu sirriyah di awal. Kenapa? Lihalatin, karena kemaslahatan ketika itu menuntut untuk itu, ya, menuntut untuk itu. Ketika Allah memerintahkan untuk jahriyah, langsung beliau jahriyah. Lah, orang sekarang dakwah sirriyahnya sampai kapan? Apakah ada wahyu yang turun minta untuk jahriyah? Tidak ada. Patokannya apa? Tidak ada. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Dan rata-rata mereka-mereka yang berdakwah dengan cara sirriyah seperti itu, lahum asya. Lahum asya. Otomatis mereka memiliki misi selain dakwah. Mereka memiliki tujuan selain dakwah. Karena Islam tidak seperti itu pada asalnya. Di awal sirriyah, karena halah, dihajatin. Ketika Allah memandang kemaslahatan, sudah waktunya untuk ditampakkan, Allah Ta'ala memerintahkan untuk ditampakkan, dan tidak pernah lagi setelah itu meminta Rasulullah dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Tidak. Justru malah zaman sekarang, kalau kita sembunyi-sembunyi, malah dicurigai. Hukumah akan memantau, melihat pergerakan apa ini. Justru dengan jahriyah, kemaslahatan lebih nampak, sunnah lebih tersampaikan, orang lebih faham. Oh, ternyata dakwahnya seperti ini. Oh, ternyata orangnya terbuka, bukan orang yang eksklusif, menutup diri, tidak mau bersentuhan dengan masyarakat. Wah, kada. Opini masyarakat lebih terbuka. Demikian. Jadi, jangan kemudian kita mengambil apa yang terjadi di awal Islam, kemudian kita terapkan sepenuhnya pada dakwah di masa sekarang. Karena di awal Islam itu proses. Paham ya? Di awal Islam itu apa? Proses. Barakallahu fiik. Tidak bisa disamakan. Qala mu'allif rahimahullah, awwalu damin uhriq. Darah pertama yang dialirkan. Wa fi sanatir rabi'ah daraba Sa'ad ibn Abi Waqqas rajulan minal musyrikin fashajjahu. Pada tahun yang keempat, Sa'ad bin Abi Waqqas memukul kepala seorang laki-laki dari kaum musyrikin. Membuat kepalanya terluka. Syajjun itu jurhun firras. Ya, luka di kepala. Itu disebut dengan syajj. Tapi kalau juruh, luka yang umum itu selain kepala. Khusus kepala itu bahasanya syajj. Wadhalika anna ashabu Rasulullah SAW kanu yajtami'una fi syi'ab. Sebabnya adalah ketika itu para sahabat Rasulullah SAW, mereka berkumpul di bukit. Fayusalluna fiha. Mereka sholat di sana. Sebelum syariat sholat lima waktu, ya, para sahabat itu punya syariat diwajibkan oleh Rasul sholat dalam sehari dua kali. Pagi dan sore, setiap kali sholat dua rakaat. Nah, mereka sholat di sana. Fara'ahum rajulun minal kufar. Ada seorang laki-laki dari orang kafir yang memergoki para sahabat. Loh, ngapain itu? Wa ma'ahu jama'atun min Quraisy. Orang ini membawa beberapa rombongan dari orang Quraisy. Fasabbuhum, mereka pun mencela para sahabat. Wa daraba Sa'ad ibn Abi Waqqas rajulan minhum fasala damuh. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tidak tinggal diam. Beliau memukul kepala salah seorang dari mereka hingga bocor. Fakana awwala damin uhriqa fil Islam. Itu adalah darah pertama yang dialirkan dalam Islam. Ini jauh sebelum syariat jihad. Ya ikhwan, tahun keempat kenabian. Masih awal. Masih sangat awal. Baik. Kemudian, istihza'ul musyrikin. Pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Wa kana Nabi SAW idza jalasa wa hawlahu almustada'afuna min ashabihi mithlu Ammar ibn Yasir wa Khabbab ibn al-Arad wa Suhaib ar-Rumi wa Bilal wa ashbahihim idza fa idza marrat bihim Quraisy istahza'u bihim. Nabi SAW ketika beliau duduk dan ditemani oleh para sahabat yang dianggap lemah seperti Ammar bin Yasir, Khabbab ibn al-Arad, Suhaib ar-Rumi, Bilal, dan semisal mereka. Ketika orang Quraisy melewati majelis itu, mereka menghina dan mengejek mereka. Waqalu, mereka berkata, Ahaula julasa'u qad mannallahu alaihi min bainina. Apakah seperti ini orang-orang yang dianggap lebih utama dari kami? Ya. Ini Muhammad ngaku sebagai utusan Allah. Masa yang duduk sama Muhammad orang-orang kayak gini? Itu tindakan penghinaan dari mereka. Fa'anzalallah, maka Allah menunjukkan firman-Nya, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu aha'ula'i mannallahu 'alaihim min bainina alaysallahu bi'alama bisyakirin. Maka Allah menunjukkan firman-Nya, dan demikianlah kami fitnah sebagian mereka dengan yang lainnya agar mereka mengatakan, apakah mereka-mereka ini yang Allah utamakan di atas kami. Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah yang lebih tahu hamba yang bersyukur? Yani Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendukung celaan dan hinaan orang-orang musyrikin terhadap para sahabat yang dianggap rendah dan lemah. Kenapa? Karena rahmat, nikmat, keutamaan yang Allah berikan itu bukan dilihat dari sisi nasab dan kedudukan di mata manusia, tetapi seberapa besar rasa terima kasih hamba itu kepada Allah, seberapa banyak rasa syukur hamba itu kepada Allah. Ketika para sahabat tadi menerima Islam, itu tanda mereka bersyukur kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Maka Allah jadikan mereka sebagai orang-orang mulia, melebihi para sadatu Quraisy, melebihi para tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy. Maka tindakan mereka menghina para sahabat itu merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, karena mereka sesungguhnya bukan orang yang hina, bukan orang yang lemah, mereka orang yang mulia, orang yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fihim nazal walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah setelah mereka terzalimi, kami siapkan bagi mereka kebaikan di dunia dan pahala di akhirat jauh lebih besar kalau mereka mau mengetahui. Tayyib. Wa qala Abu Jahl, Abu Jahal berkata, wallahi la in ra'aytu Muhammadan yusalli la ata'anna 'ala raqabatihi. Demi Allah, kalau saya melihat Muhammad sedang salat, tak injak lehernya. Fa balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fa ata. Maka sampai kepada Abu Jahal berita Rasul sedang salat, segera Abu Jahal datang. Fa qala Abu Jahal berkata kepada Rasul, alam anhaka 'anil shalah, bukankah kami atau saya melarangmu dari sholat? Fantaharahu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW balik membentak Abu Jahal. Karena sama-sama kuat. Ya, sama-sama kuat. Abu Talib ketika itu masih hidup. Ya, jadi enggak cuma sekedar ngomong aja Abu Jahal. Faqala, Abu Jahal berkata, atantahiruni wa ana a'azzu ahlil batha. Apakah kamu berani bentak saya? Padahal saya adalah penguasa tempat ini. Batha itu sohra, atau krikil Sayyidul Batha, yakni pemimpin wilayah. Ibarat ini Abu Jahal ini lebih cocoknya diterjemahkan tenteng Prasari. Fanazala qawluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah engkau melihat orang yang melarang hambaku yang sedang sholat? Yakni menceritakan tentang Abu Jahal. Wa fi ba'd riwayat annahu qala alam anhaq fa wallahi ma fi makkah ta'azz min nadi. Disebutkan dalam sebagian riwayat dia mengatakan, bukankah aku melarangmu untuk sholat? Demi Allah, tidak ada di Mekah ini yang lebih utama dan lebih mulia daripada kelompokku. Nadi bisa diartikan kelompok, bisa diartikan perkumpulan, bisa diartikan pengaruh. Wa akhraja Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Abu Jahal, disebutkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, Abu Jahal pernah mengatakan, Yu'affiru Muhammadun wajha baina adhurikum. Apakah Muhammad berani menampakkan wajahnya di hadapan kalian? Faqila na'am. Teman-temannya mengatakan iya. Faqala, Abu Jahal berkata, Wallat wal Uzza la in ra'aituhu la ata'anna 'ala raqabatihi. Dia bersumpah dengan nama berhala dan dia berkata, seandainya aku melihat dia salat, aku akan menginjak lehernya. Fa'ata Rasulullah SAW wa huwa yusalli. Maka dia pun mendatangi Rasul ketika beliau sedang salat. Wa za'ama la yata'anna 'ala raqabatihi, dan dia mengira bisa dengan mudah menginjak leher Rasul. Fama faji'ahum illa wa huwa yankisu 'ala 'aqibaihi wa yattaqi biyadaihi. Ternyata tiba-tiba dia mundur sambil ketakutan, kemudian dia melindungi wajah dan dirinya dengan kedua tangannya, kayak dia menepis sesuatu. Ketika itu teman-temannya pada kaget. Malak ya Abul Hakam, dari riwayat yang lain. Ngapain kamu Abul Hakam? Katanya mau nginjak, lah kok mundur? Ada apa? Wa yaqul, dia mengatakan, baini wa bainahu khandaqun min nar wa haulun wa ajnihah. Saya melihat antara saya dengan Muhammad ada parit berisi api yang menyala, sesuatu yang mengerikan, dan saya melihat ada sayap-sayap sekelilingnya. Dan ini malaikat Jibril. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, laudana minni lakhtafathul malaikatu udwan udwa. Katanya Rasul, seandainya Abu Jahal tetap nekat mendekati saya, malaikat akan mencabut tubuhnya satu per satu. Diprotoli sama malaikat. Karena dia melihat kok mengerikan, dia mundur. Fa anzalallahu ta'ala la nadri fi hadithi Abi Hurairah aw syai'un balaghah. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, saya tidak tahu apakah ini masuk dalam riwayat Abu Hurairah ataukah sesuatu yang sampai kepada beliau. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu zalim, dan engkau melihat manusia itu merasa sombong. Naam. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan tentang kisah Al-Hijratul Ula ilal Habasyah. Hijrah pertama menuju negeri Habasyah. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita ini baca imtihan gak? Ya oboy kira. Sebuahnya ini ya. Ya oboy, kapan imtihan kita ini? Badal Aid, imtihan ya.